Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Naam, kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan masalah enam kitab yang sangat mulia yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mujaddid Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kata beliau di dalam matan itu, perhatikan, anna tawhidah huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Kata beliau bahwasanya tauhid itu adalah mengesakan atau menunggalkan Allah ta'ala dalam peribadahan. Ini kalau kita perhatikan, barakallahu fikum, ini adalah definisi untuk tauhid apa? Untuk tauhid al-uluhiyah. Jadi beliau menyebutkan, kata beliau, anna tauhidah, bahwasanya tauhid itu adalah huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah, yaitu mengesakan atau menunggalkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah. Ini tauhid apa ini? Ini tauhid al-uluhiyah. Kenapa demikian? Karena tauhid menurut ahlul ilm itu terbagi menjadi berapa? Menjadi tiga. Tidak ada yang keempatnya. Kalaulah seandainya kok ada yang bagi empat, itu mesti dimasukkan di enam tauhid yang rububiyah atau yang semisalnya. Sehingga yang sahih bahwasanya an-tauhid nam inda ahlul ilm salah satu aqsam. Bahwasanya tauhid menurut ahlul ilm itu ada tiga jenis atau tiga macam. Al-uluhiyah, kemudian tauhid ar-rububiyah, kemudian tauhid apa? Al-asma' wa sifat. Barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita bodoh dalam masalah ini ya. Dalam artian kita ditanya tauhid ada berapa? Enggak tahu. Jangan. Usahakan tahu, karena ini sudah sering kita dengar dan sering kita baca. Tauhid itu ada tiga. Tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma' wa sifat. Kemudian beliau menyebutkan dalam matan ini apa? Anna tauhidahu wal ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Ini definisi pengertian untuk tauhid apa? Untuk tauhid al-uluhiyah. Barakallahu fikum. Kenapa beliau mengawali dengan tauhid ini? Karena permusuhan yang terjadi, pertikaian, permusuhan, pembunuhan dalam artian memusuhi para nabi. Kenapa? Karena para nabi itu menyeru pada tauhid al-uluhiyah ini. Nah, sehingga paling ditekankan ya, tauhid al-uluhiyah. Jadi dakwahnya para anbiya wal mursalin, ya, pertama kali dakwahkan adalah tauhid. Tauhid apa? Tauhid al-uluhiyah ini. Di antaranya, nah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul untuk menyeru, mendakwahkan an i'budullah, agar kalian itu beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian at-taghut, kullu ma'ubida min dunillah, seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, seperti itu. Namun perlu diketahui bahwasanya barang siapa yang cuman beriman dengan tauhid ar-rububiyah saja, itu tidak cukup ya. Tidak cukup dalam artian tidak bisa memasukkan pemeluknya ke dalam agama Islam. Buktinya apa? Buktinya orang-orang musyrikin zaman dahulu, di zaman Rasulullah, kufar Quraisy, mereka mengakui, meyakini dengan tauhid ar-rububiyah. Tapi apakah memasukkan mereka dalam keislaman? Tidak. Sudah kita lewati, sudah kita lalui pembahasannya dalam kitab apa? Dalam kitab Al-Qawaidul Arba. Bisa dilihat sana tentang 6 permasalahan tersebut. Kalau tidak salah pada kaidah yang kedua itu. Nah, kalau tidak salah ya. Bahwasannya anal musyrikin. Bahwasannya orang-orang musyrikin awalin. Nah, terdahulu apa? Kanu mukirin nabi anallah razik al-khalik al-mudabbir. Atau dengan semakna itu. Bahwasannya orang musyrikin zaman dahulu mereka mengakui Allah itu pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta. Tapi apa? Walam yudkhilhum fil Islam. Tidak memasukkan mereka dalam keislaman. Tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, paham ya? Seperti itu. Jadi mereka tetap diperangi semuanya hingga apa? Hingga menjadikan bahwasannya naam, satu agama itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yakunu din kulluhu lillah, dan menjadikan agama itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, seperti itu. Sehingga tauhid al-uluhiyah, bagaimana tauhidul uluhiyah mutadamminun lit tauhid al-asma' wa sifat war rububiyah. Perhatikan, kalau orang sudah meyakini dengan tauhid al-uluhiyah, Allah Ta'ala ada sesembahan yang berhak untuk disembah, pasti terkandung di dalamnya tauhid al-rububiyah sama tauhid al-asma wa sifat. Tapi tauhid ar-rububiyah sebaliknya, tauhid ar-rububiyah na'am apa? Wa tauhidul asma wa sifat mustalziman li tauhid al-uluhiyah. Itu kaidahnya. Jadi tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat itu mengharuskan apa? Mengharuskan dia juga meyakini atau na'am mengimani tauhid al-uluhiyah, karena itu intinya. Mafhum insyaallah ya? Insyaallah mafhum. Jadi kalau cuma meyakini mengimani tauhid ar-rububiyah saja atau al-asma wa sifat saja tidak cukup, tidak memasukkan pelakunya ke dalam al-Islam. Terus apa yang inti? Yang inti adalah tauhid al-uluhiyah. Kenapa demikian? Karena tauhid al-uluhiyah terkandung di dalamnya tauhid ar-rububiyah, terkandung juga tauhid al-asma wa sifat. Barakallahu fikum, seperti itu. Qala syarih Syekh Shalal Al-Fauzan, hafizahullah taala. Beliau akan menyebutkan di sini, ai i'lam, ketahuilah hadil mas'alatul 'azimata. Naam, ketahuilah permasalahan yang besar ini. Waj'alha fi dzakiratik, dan jadikanlah permasalahan ini pada naam dzakiratik, pada istilahnya akalmu. Pada akalmu yang kau ingat-ingat maksudnya. Pada ingatanmu, jadikanlah dia senantiasa kamu ingat gitu loh maksudnya. Waj'alha, dan jadikanlah permasalahan ini fi ihtimamika daiman wa abadan. Jadikanlah permasalahan yang besar ini, yaitu tauhidul uluhiyah, naam di apa? Fi ihtimamika daiman wa abadan. Perhatian penuhmu. Paham? Perhatian penuhmu daiman wa abadan, senantiasa terus-menerus. Wa hiya anna tauhida huwa ifradullah bil ibadah. Yaitu bahwasanya tauhid apa itu? Mengesakan, menunggalkan Allah Ta'ala dalam beribadah. Beliau menyebutkan di sini tauhid al-uluhiyah. Adapun pengertian tauhid ar-rububiyah apa? Ifradullah Ta'ala bi af'alihi. Jadi kalau tanya orang, apa itu tauhid uluhiyah? Jawabannya apa jawabannya? Tauhidul uluhiyah adalah ifradullah Ta'ala bil ibadah. Adapun tauhid rububiyah apa jawabannya? Ifradullah Ta'ala bi af'alihi. Paham itu ya? Mengesakan, menunggalkan Allah Ta'ala di dalam perbuatannya, dalam mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta. Itu namanya tauhid ar-rububiyah. Kemudian apa tauhid asma wa sifat? Adapun tauhid asma wa sifat ifradullah Ta'ala bima samallahu bihi nafsahu, na'am, au bima samabihi rasuluh, na'am, au bima wasafallahu bihi nafsah, au bima wasafallahu rasuluh, na'am, itu min ghairi takyifin wala tamtsilin wala ta'tilin wala tahrif. Mengesakan, menunggalkan Allah Ta'ala di dalam apa? Di dalam nama-namanya dan juga sifat-sifatnya, tanpa mengubah maknanya, tanpa menolak maknanya, tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa membagaimanakan. Nah, itu tauhid al-asma wa sifat. Barakallahu fikum, seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya kata beliau, walaysa huwa ifradullah birububiyah. Bukan yang dimaksud itu mengesakan Allah Ta'ala dalam rububiyahnya saja. Bukan. Tapi apa? Tapi yang diinginkan di sini, yang inti, yang pokok adalah mengesakan Allah Ta'ala dalam beribadah. Itulah yang paling inti. Kalau cuma meyakini Allah Ta'ala pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan. Tapi kalau dia beribadah kepada batu, menyembah batu, nam, menyembah selain Allah, syiriknya, tetap musyrik dia. Tidak dikatakan muslim. Kenapa? Karena intinya itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu intinya. Bukan, nama bukan sekedar pengakuan pencipta. Kalau cuma mengakui seperti itu banyak. Kufar Quraisy juga seperti itu. Wala in saltahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah. Kalau engkau seandainya tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, saya mereka akan mengatakan Allah. Menunjukkan bahwasanya mereka itu meyakini tauhid apa? Ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Barakallahu fikum, tapi itu tidak memasukkan mereka dalam keislaman. Buktinya Rasulullah memerangi ya. Rasulullah memerangi kufar Quraisy hingga Abu Lahab marah-marah, marah besar ketika Rasulullah mengumpulkan enam kaum muslimin waktu itu, atau masyarakat waktu dikumpulkan di enam di jalan-jalan untuk mengucapkan apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, katanya. Telakalah engkau ya Muhammad. Ali hadza jama'tana, katanya. Kurang ajar ya. Berani-beraninya mengatakan Rasulullah itu celaka. Bayangkan ini. Abu Lahab ini. Nah. Abu Lahab mengatakan apa? Tabban laka ya Muhammad. Celakalah engkau wahai Muhammad. Katanya. Alihada jama'atana. Apakah hanya untuk seperti ini kamu mengumpulkan kami? Nam ada'an al-alihata ilahu wahida. Apakah dia Muhammad itu tidak menjadikan ilah-ilah yang banyak jadi satu ilah? Nah itu. Mereka paham kan? Mereka itu paham. Tauhid uluhiyah paham. Cuman mereka mengingkari. Mereka itu hendak ingin menyembah yang lainnya juga gitu loh. Enggak mau kalau seandainya cuma untuk Allah Ta'ala saja. Sehingga ketika waktu itu marah-marah. Nah ketika marah-marah seperti itu. Langsung Allah Ta'ala turunkan satu surat yang penuh. Yang menceritakan tentang keadaan Abu Lahab dan istrinya. Ummu Jamil. Nah, Ummu Jamil istrinya ya. Namanya sebutkan dalam tarikh itu apa? Arwa namanya. Arwa. Ummu Jamil. Ngam. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa mra'atuhu. Hammalat al-hatab fi jidha nam hablum min masad itu menunjukkan bahwasannya apa? Menunjukkan bahwasannya Abu Lahab sudah nam bisa dipastikan dalam artian dia termasuk penduduk neraka. Jelas itu ya, karena dalilnya ada. Itu boleh kita pastikan sebagaimana pelajaran yang sebelumnya kan, kalau seandainya dipastikan dalam Al-Qur'an atau dalam As-Sunnah fulan min ahli nar, ya jelas seperti itu. Nam. Kata beliau di sini walam yakun muwahhidin fa inna hadha aqarra bihil musyrikun. Kalau cuma seperti ini ya, kalau cuma tauhid rububiyah orang-orang musyrikun juga mengakui, tapi walam yakun muwahhidin, tidak menjadikan mereka itu ahlu tauhid. Kenapa demikian? Karena mereka menyembah berhala. Jadi mereka mengatakan Allah Ta'ala itu pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, tapi kita menyembah berhala. Kita menyembah bebatuan. Nah itu muskilahnya di situ, muskilahnya. Dalam artian mereka tetap tidak dikatakan muwahhidin. Karena mereka masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum lam yufridullah bil ibadah, karena mereka belum menunggalkan, belum mengesakan Allah Ta'ala dalam beribadah. Barakallahu fikum. Jadi jangan sampai keliru dalam memahami atau memaknakan. Fa iqraruhum bi tauhid rububiyah, maka pengakuan mereka dengan tauhid rububiyah laisa huwa tauhidul matlub. Itu bukan tauhid yang diinginkan. Barakallahu fikum. Tapi tauhid yang mana yang diinginkan? Tauhid apa yang diinginkan? Yang diinginkan adalah tauhid al-uluhiyah, ifradullah ta'ala bil ibadah. Barakallahu fikum itu. Namun kita ulang-ulang ya agar menetap di benak kita, di zihin kita. Nah, bahwasannya tauhid uluhiyah itu adalah ifradullah ta'ala bil ibadah. Mengesakan atau menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Nah, itu yang kita inginkan. Bukan tauhid rububiyah ya, bukan, tapi tauhid al-uluhiyah. Wa innamat tauhidur rububiyah dalilun ala tauhidul uluhiyah. Walazimullah, cuma hanya saja tauhid rububiyah itu dalil yang menunjukkan bahwasannya tauhid uluhiyah. Walazimullah, dan harus, paham maksudnya itu? Dan harus ketika orang itu meyakini tauhid rububiyah, harus juga tauhid uluhiyah. Tapi kalau sudah meyakini tauhid uluhiyah, pasti tauhid rububiyah itu masuk di dalamnya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kata beliau, faman aqarra bi tauhid rububiyah lazimahu an yuqir bi tauhid uluhiyah. Maka barang siapa yang dia mengakui dengan tauhid rububiyah, maka harus juga bagi dia untuk mengakui atau untuk menetapkan tauhid al-uluhiyah. Barakallahu fikum, seperti itu. Wallahu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yadhkur fil Qur'an, telah menyebutkan dalam Al-Qur'an fi katsirin minal ayat, banyak sekali dalam ayat-ayat tentang tauhid rububiyah dalilan, sebagai dalil ala tauhidul uluhiyah, menunjukkan untuk tauhid al uluhiyah. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya tauhid rububiyah harus juga adanya tauhid al uluhiyah. Karena qala ta'ala ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ibadailah oleh kalian Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian termasuk insan yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a, yaitu Dzat telah menjadikan untuk kalian bumi itu sebagai hamparan, sebagai tempat tidur istirahat. Was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai bina. Nah, istilahnya bangunan itu. Wa anzala minas samaa'i maa'an, kemudian Allah Ta'ala turunkan dari langit air hujan. Fa akhraja bihi minas samarat, kemudian dengan sebab air hujan tersebut keluarlah dari muka bumi ini apa? Samarat, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan sekali-kali, jangan kalian menjadikan untuk Allah itu tandingan-tandingan, dalam keadaan kalian itu tahu bahwasanya tidak ada tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, memang tidak ada ya. Walam yakul lahu apa? kufuwan ahad, tidak ada seorang pun yang setanding, sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dinafikan dalam surat Naam apa? Surat Al-Ikhlas itu Naam. Hadza huwa tauhid rububiyah. Inilah tauhid rububiyah. Naam, sehingga ketika nanti di akhir zaman, di hari kiamat, apa kata Allah taala? Kul limanil mulkul yaum? Naam, kul limanil mulkul yaum? Qala lillah wahdul qahhar. Naam. Tidak ada yang berbicara waktu itu. Ditantang oleh Allah taala. Katakanlah limanil mulkul yaum? Lillahil wahdul qahhar. Naam. Milik siapa sekarang kekuasaan sekarang ini? Sudah ditampakkan semuanya, dihancurkan kemudian semuanya dikeluarkan benda-benda berat dari muka bumi semuanya. Limanil mulkul yaum? Milik siapa kekuasaan sekarang? Lillahil wahdul qahhar. Hanya milik Allah taala Zat yang Maha Satu Tunggal. Naam, dan juga Maha Berkuasa. Barakallahu fiikum, seperti itu. Kemudian berikutnya kata beliau, hadza huwa tauhid rububiyah wa huwa dalilun nan dalilut tauhidul uluhiyah, yang mana tauhid rububiyah itu adalah dalil untuk tauhid uluhiyah. Fa aqama subhanahu wa ta'ala al hujjata alaihi, maka Allah taala telah menegakkan hujjah untuk mereka. Fima ankaruh, terhadap perkara yang mereka mengingkarinya. Min tauhidul uluhiyah, berupa tauhid al uluhiyah. Bima tarafu bihi, dengan apa yang mereka mengakui dengannya. Min tauhidur rububiyah liyalzimahum bidzalik, agar mereka itu mengharuskan juga mengikutkan tauhid al-uluhiyah. Jadi cukup atau tidak kalau meyakini tauhid rububiyah saja? Ngam, cukup atau tidak? Tidak cukup, harus diiringi dengan apa? Tauhid al-uluhiyah. Barakallahu fikum, seperti itu. Jangan sampai keliru dalam melangkah dan juga memahami ya, karena ini perkara yang penting. Kata beliau, haitsu qala lahum, ketika dikatakan kepada mereka, kaifa ta'tarifun annahu wal khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit, bagaimana kalian tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, wa annahu la syarika lahu fi dzalik, dan bahwasanya tidak ada sekutu baginya dalam perkara tersebut. Tsumma tusyrikuna fi ibadatihi, ya, kemudian kalian malah justru berbuat syirik dalam beribadah kepadanya. Paham maksudnya nih? Kalian itu kan tahu bahwasanya tidak ada yang mencipta selain Allah, ya kan? Tidak ada yang berrezeki kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan mematikan kecuali Allah. Ya, tidak ada sekutu baginya. Tapi kenapa kalian malah berbuat syirik dalam beribadah gitu loh? Seharusnya kalian itu mengatakan juga tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Seperti itu. Nah, seharusnya kamu itu mengatakan seperti itu. Jangan malah mengatakan apa? Boleh kita mengibadahi yang selainnya. Nah, itu jangan. Bahaya. Kata beliau, ammal ladina yakulun, adapun orang-orang yang mengatakan inna tauhid, bahwasanya tauhid itu huwal ikraru bi anna Allah wal khaliq ar-razik al-muhyi al-mumit ila akhiri, fahum ghalituna ghaltan fahishan. Perhatikan baik-baik. Tauhid itu, kata beliau, kalau ada orang yang mengatakan, adapun orang-orang yang mengatakan bahwasanya tauhid itu adalah mengakui bahwasanya Allah taala itu pencipta, pemberi rezeki, menghidupkan dan mematikan ila akhiri, kata beliau, fahum ghalitun, mereka telah keliru. Mereka telah apa? Telah keliru. Karena ini cuma tauhid rububiyah saja gitu loh. Padahal yang diinginkan tauhid apa tadi? Tauhid al-uluhiyah. Kata beliau, fahum ghalituna ghaltan fahishan. Mereka keliru dengan keliruan yang sangat keji. Naam, na'udzubillah ya. Walam ya'tu bit tauhid al-matlub. Dia belum mendatangkan, atau mereka belum mendatangkan tauhid yang diinginkan. Alladzi da'at ilaihi rusul. Yaitu yang didakwakan oleh para rasul. Tauhid apa sih? Tauhid al-uluhiyah. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah, dan jangan kalian mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa ala hadzal manhaj al batil aghlabu aqaidil mutakallimin, maka berdasarkan atau di atas metode atau manhaj atau thariqah atau prinsip yang batil inilah kebanyakan akidah-akidah orang mutakallimin. Siapa mutakallimin itu? Perhatikan ya, mutakallimin itu orang-orang yang pandai bicara dari kalangan ahlul kalam. Maksudnya dalam artian mereka pandai bicara tapi ngawur gitu ya, tanpa didasari oleh dalil, cuman pakai akal. Mutakallimin, hati-hati, mutakallimin itu dari kalangan al-falasifah. Al-falasifah itu pemikirannya apa? Pemikirannya kata mereka, nanti kita harus membahas ini. Sebenarnya Allah Ta'ala itu apa sih? Dari apa sih? Kemudian makhluk ini bagaimana? Kita ini kalau makan tiap hari, makannya apakah kita yang makan atau bukan? Gitu loh. Itu bikin orang stres ya. Bikin orang stres dan orang gila. Kadang seperti itu. Orang mutakallim ahlu kalam seperti itu. Kita makan ini perlu dicek lagi. Sebenarnya tangan kita bergerak itu apakah tangan kita yang bergerak atau bayang-bayangan, katanya. Bikin orang bingung kan? Naam, bikin orang bingung. Nah, itu mutakallimin ahlu kalam. Bahaya itu. Naam, yang sering dikenal dengan apa? Al-falasifah. Allati naam tudarrisul an fi kasin minal madaris al-islam. Al tudarras, yang diajarkan sekarang kebanyakan di madrasah-madrasah Islamiyah. Jadi kalau kalian jumpai ya, mungkin di sekolahan-sekolahan atau di madrasah-madrasah atau di tempat kuliah-kuliah, sekarang banyak pemahaman seperti ini. Ya, pemahaman apa? Al-falasifah dimasukkan situ. Manusia itu sebenarnya dulu dari apa? Pahami ya? Aslinya kalau kita yakin ya manusia itu jelas dari tanah ya, dalam artian seperti itu kan, ciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kan? Nah, Allah Ta'ala kalau menciptakan, tinggal menciptakan itu aja. Nah, dalam artian dari air apa? Air mani. Ya, sebutkan dalam Al-Quran itu kan. Tapi mereka tidak. Manusia itu dulu asal-usulnya bukan manusia. Manusia itu asal dari kera katanya. Bayangkan itu. Itu namanya Thoriqoh Darwin namanya. Darwin itu mereka mengatakan manusia itu asalnya dulu kera. Aslinya dulu punya ekor, kemudian karena sering duduk akhirnya ekornya putus. Jadi manusia. Dulu awalnya punya ekor, kalau jalan bungkuk, membungkuk jalannya itu. Akhirnya lama-lama duduk, putus ekornya, kemudian dia berjalan dengan tegak dan berdiri. Itu jadi manusia itu asalnya kera, kata mereka. Ini keliru besar ya. Nah, dari mana? Kok kita dipermisalkan dengan kera? Padahal Allah Ta'ala berfirman apa? Kita ini diciptakan dalam fi ahsani taqwim. Sebaik-baik bentuk, kok malah disamakan dengan kera? Padahal orang yang ngomong itu sendiri, kalau disamakan dengan kera, tidak mau gitu loh. Nah, permasalahan itu. Nah, dan itu juga tentunya dengan akal semuanya ya. Jangan kita peduli dengan ucapan mereka. Nah, kemudian juga mereka membahas masalah bumi. Bumi yang sekarang kita duduk ini bulat atau kotak? Bulat atau daratan gitu loh. Bingung kan? Ya, kalau seandainya bulat, bumi ini bulat, bagaimana? Kita kok gak gelimpang? Kok tidak bergulingan, berjatuhan? Katanya kalau bumi ini bulat seperti bola. Tapi yang dikuatkan para ulama, enggak perlu diperdebatkan lagi walaupun ada khilaf Syekhul Islam dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, bahwasanya bumi itu bulat. Karena saking besarnya bumi ini, enam tidak kelihatan bulatannya, sehingga kelihatannya apa? Hamparan. Mahfum ya? Seperti itu. Nah, bumi ini bulat karena begitu besarnya bulatan bumi ini tidak diketahui enam bentuk bulatnya itu, tapi hanya bentuknya hamparan. Nah, seperti itu. Itu yang dikuatkan Syekhul Islam dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Wa qasada Syekh rahimahullah taala bi hadha at-ta'rif. Syekh rahimahullah taala menginginkan dengan definisi ini, Syekh Muhammad Abdul Wahab, ya kan? Tauhid itu adalah ifradullah taala bil ibadah. Beliau menginginkan dengan ucapan tersebut huwa raddu 'ala haula'il ladzina rakkazu, yaitu bantahan terhadap orang-orang yang mereka rakkazu, perhatian penuh 'ala tauhid rububiyah, untuk tauhid rububiyah. Wa taraku tauhid al-uluhiyah, kemudian mereka meninggalkan tauhid al-uluhiyah. Fa hadhihi awal syubhah, ini syubhat yang pertama kali. Paham ya maksudnya ya? Sekarang kita baca kitab apa sih ini? Kitab yang kita baca ini kitab apa sekarang ini? Kitab Kashfu Syubhat, membongkar syubhat-syubhat. Ini syubhat yang pertama kata beliau. Fa hadhihi awal syubhah, inilah syubhat yang pertama. Wa hiya, yaitu annahum ja'alu tauhid ar-rububiyah, mereka menjadikan tauhid rububiyah itu huwa tauhidul matlub, adalah tauhid yang diinginkan. Keliru atau benar? Benar atau keliru? Jelas keliru, jelas batil. Bahkan tauhid yang diinginkan tauhid apa? Tauhid al-uluhiyah, bukan rububiyah. Wa anna min man afradallahu bihi fa huwal muwahhid. Kata mereka bahwasanya barang siapa yang mengesakan menunggalkan Allah Ta'ala dengan tauhid rububiyah, berarti dia muwahhid. Keliru. Wa alafu kutubahum fi, dan bahkan mereka mengarang kitab-kitab mereka. Wa banau manhajahum alaih, dan mereka membangun metode atau prinsip mereka di atasnya, atas apa? Tauhid rububiyah tadi. Wa sarafu na'am hammahum, dan mereka memalingkan keinginan kuat mereka ila tahqiqihi. Paham ya? Jadi mereka memalingkan keinginan kuat mereka untuk mewujudkan tauhid rububiyah ini. Padahal apa? Padahal keliru ya. Padahal keliru. Yang benar bagaimana? Yang benar bahwasannya yang dituntut tauhid yang diinginkan, yang dituntut para nabi dan juga al-anbiya wal mursalun adalah tauhid al-uluhiyah, ifradullah ta'ala bil ibadah. Adapun tauhid rububiyah harus atau mengharuskan naam orang yang meyakininya juga meyakini tauhid al-uluhiyah. Tapi kalau sudah meyakini tauhid al-uluhiyah, terkandung di dalamnya tauhid rububiyah dan juga tauhid asma wa sifat. Barakallahu fikum. Cukup sekian dulu yang sampaikan. Insyaallah taala bermanfaat bagi diri ana pribadi kita semuanya. Bi idznillah jalla wa ala, kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.